Kemarahanmu terlalu menyudutkan diriku, dan itu sudah berlalu, masih menyakitkanku. Yang ku minta hanya pengertian dari akan berakhir. Ku cari yang kau tuju, yang bisa membuat mencintai aku.